وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الله جل وعلا هو الغني الحميد، والخلق كلهم فقراء إلى الله، وما أحد منهم يمكن أن يستغني عن الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فلا أحد يمكن أن يستغني عن الله ولو كان عنده ملك الدنيا، فالملوك فقراء إلى الله، وكذلك الأغنياء، فلا أحد يستغني عن الله، لا الملائكة المقربون ولا من دونهم من الخلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Ya. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. Dan makhluk tidak mungkin bagi makhluk untuk tidak butuh pada Allah. Pasti makhluk butuh pada Allah walau sekejap mata pun. Ya hadikum. Alhamdulillah. Ya hadikum Allah subhanahu. Ya. Allahu jalla wa ala, kata Syekh di syarah, Allah lah jalla wa ala huwal ghani al hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Wal khalqu kulluhum fuqara ila Allah, makhluk semua membutuhkan Allah. Wa ma ahadun minhum yumkinu ayastaghni anillah. Atau wa ma ahada minhum, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak membutuhkan Allah. Enggak ada yang mungkin tidak membutuhkan Allah. Enggak ada, enggak mungkin itu. Ya, barakallahu fikum. Semuanya membutuhkan Allah. Qala ta'ala: ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wallahu ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang fakir butuh pada Allah, dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Fala ahada yumkinu ayastaghni anillah, maka tidak ada seorang pun yang mungkin saja enggak butuh pada Allah. Enggak ada. Walau kana indahu mulkud dunya, walaupun dia memiliki kerajaan dunia. Fal muluku fuqara ila Allah, raja-raja dunia semua fakir membutuhkan Allah. Wa kadzalikal aghnia, demikian pula orang-orang kaya. Fala ahada yastaghni anillah, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan Allah. Lal malaikatu wal muqarrabun wala man dunahum minal khalqi. Tidak para malaikat yang didekatkan dengan Allah, apalagi yang selain mereka, di bawah mereka dari kalangan makhluk, lebih-lebih lagi. Ya. Baca lagi faza di matan 192. طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال شارح رحمه الله تعالى: من زعم أنه في غنى عن الله وأنه مستغن عن الله فقد كفر وخرج من الملة. فالواجب على العبد أن يظهر لله ضعفه ولا يعجبه ما هو فيه من القوة والصحة والغنى، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فلا يمكن الاستغناء عن الله عز وجل. طيب. Kemudian kata Syekh: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. Dan barang siapa yang dia merasa enggak butuh kepada Allah walau sekejap mata pun, maka kata Abu Ja'far At-Tahawi, maka dia telah kafir. Dan dia termasuk di antara kalangan orang-orang yang binasa. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan: man za'ama annahu fi ghinan 'anillah, Barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya sudah cukup, enggak butuh pada Allah. Wa annahu mustaghnin 'anillah, tidak membutuhkan Allah. Faqad kafara kharaja minal millah, berarti dia telah kafir keluar dari agama Islam, kafir akbar. Fal wajibu 'alal 'abdi ayudhhira lillahi dha'fah. Maka yang wajib bagi hamba, dia menampakkan kelemahan dia kepada Allah. Memperlihatkan kelemahan dia kepada Allah. Wala yu'jibuhu ma huwa fihi minal quwwati wal sihhati wal ghina. Dan kekuatan, kesehatan, dan ghina, kekayaan yang ada pada dia, janganlah membuat dia takjub. Janganlah membuat dia ujub. Li'annal umura biyadillah azza wa jalla. Karena segala perkara itu ada di tangan Allah azza wa jalla. Fala yumkinu al-istighna'u 'anillahi azza wa jalla. Maka enggak mungkin seorang tidak butuh pada Allah. Baca lagi faza. Di matan. Wallahu yabghadu. Wallahu yabdabu wa yardha la ka ahadin minal wara. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Wara itu makhluk ya. Terus. Min sifatillahi azza wa jalla al-fi'liyatu. Anna al-fi'liyati. Sifat-sifat fi'liyah. Al-fi'liyati. Annahu yabdabu. Wadi wa yardabu. Yardibu. Hai. Yaghdabu wa yardha. Qala subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Fallahu yardha an 'ibadihi. Qala ta'ala wa ridwanum minallahi akbar. Wa qala ta'ala لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهو كذلك يغضب يغضب tambang amat dari tadi senang amat yang dibu ya yaghdab يغضب سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه فالله yaghdabu ala man 'asa. Enggak yaghdabu lagi. Udah, yaghdabu. Terus yaghdabu ala man 'asahu wa yamqituhu. Wa yamqituhu. Wa yamqituhu wal maqtu huwa ashaddul baghdhi. Bughdhi. Huwa ashaddul bughdhi. Qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب حسبك. Kemudian ya di matan berikutnya itu والله يغضب ويرضى. Allah marah dan Allah ridho, ini sifat fi'liyah. Ya. La ka ahadin minal wara. Namun marah dan ridho-Nya Allah tidak seperti salah seorang dari kalangan makhluk yang juga bisa marah dan ridho. Ya, wadih ya, jelas ya. Sebagaimana di kajian-kajian kita yang lain. Ya, kata Syekh di sini di syarah min sifatillahi al-fi'liyah, di antara sifat-sifat fi'liyah annahu yaghdabu wa yardha, bahwa dia marah dia murka. Ya. Tahu ya sifat fi'liyah? Perbedaannya dengan sifat zatiyah. Kalau sifat zatiyah, sifat yang melekat pada Allah, tidak terpisah dengannya. Sifat wajah, sifat kuwah, sifat iradah, sifat kalam, sifat al-khalq. Ya. Sifat basar, sifat sama, dan seterusnya. Nah, sifat fi'liyah sifat yang tidak melekat pada Allah. Terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak bersifat dengannya. Ketika Allah bersifat dengannya, itu tergantung dengan masyiah atau kehendak Allah. Semisal sifat nuzul, sifat istiwa, sifat ridho, ya, sifat marah, sifat murka. Nah, ini sifat fi'liyah. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar," dan orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu dari kalangan muhajirin dan anshar, "walladzina tabauhum biihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, "radhiyallahu anhum wa radu'an." Allah meridhoi mereka dan mereka ridho pada Allah. Nah, ini syahidnya. Allah ridho kepada mereka. Fallahu yardha an ibadi, maka Allah ridho kepada hamba-hambanya. Rodiya yardha, terkadang dia muta'addi dengan maf'ulnya langsung. Namun yang sering dia muta'addi dengan huruf jer'an. Ya. Qala ta'ala, ridwanum minallahi wa akbar. Keridoan dari Rabbmu itu adalah yang lebih besar. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Laqad ya radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha, perhatikan ini. Allah ridha. Ya, maka Allah ridha, ridhonya Allah ya ridha Allah. Tidak seperti ridha makhluk. Tidak seperti ridhonya dari kalangan wara, dari kalangan makhluk. Ya. Syairah mentakwil ridha ini kepada makna iradah. Ya, id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka kaum mukminin membaiat engkau di bawah pohon. Ya, Allah juga berfirman, wa huwa kadzalika yaghdab, demikian pula Allah marah. Ya. Subhanahu wa taala, qul hal nunabbiukum bi syarrin min dzalikum masubatan indallah? Katakanlah, apakah aku akan beritakan pada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk masubahnya, balasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Mala'anallah wa ghadiba alaih. Itu orang-orang yang ya dilaknat oleh Allah dan Allah murka, marah kepadanya. Wallahu yaghdabu ala man asahu wa yamqutuhu. Maka Allah marah ya kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Wa yamqutuhu, dan Allah murka. Wal maqtu huwa asyadul bughdi. Nah, murka itu marah yang lebih parah, yang paling keras. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi. Nah, ini syahidnya. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu a'addalahu adzaban 'azima. Ya, Allah murka padanya, Allah melaknatnya, Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan dia azab yang besar. Nah, taib berikutnya, fadl. Abdullah, ayah Abdullah. Wa qala syarih rahimallahu ta'ala, wal makhluku yaghdabu wa yardha, wa la musyabahata بين غضب ورضا المخلوق. غضبي, nanti dia diidhafahkan pada makhluk karena dia nanti ada ma'tuf. Ghadabi aja, jangan ghadabin. Oh, nah, Ustaz. ولا مشابهة بين غضبي ورضا المخلوق وغضبي ورضا الخالق. رضا الله وغضبه يلقان به سبحانه, ورضا وغضب المخلوق يلقان به كسائر الصفات, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس له مثل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته, وإن كانت له أسماء وصفات وللمخلوق أسماء وصفات فلا تشابها وهذا تشابها. نعم, بس فلا تشابها. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة, يثبتون الرضا والغضب نعم لله عز وجل وغير ذلك من الصفات, وإن كان جنس هذه الصفات موجودا في المخلوقين لكن مع الفارق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك المخلوق سميع بصير وقال الله عن نفسه وهو السميع البصير وقال في أول الآية ليس كمثله شيء فدل على أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا شيء معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أهل السنة والجماعة أما أهل التأويل والضلال فينفون الأسماء والصفات عن الله لأن جنسها موجود في المخلوقين ولو أثبتها اقتضى هذا المشابهة بزعمه وفي الحقيقة هذا لا يقتضي المشابهة. Coba kasih ilham terus ini. Bismillah, walakin hadal al-fahmu akimun wa yu'awwiluna al-ghadaba bil-intiqami war-ridha bil-in'ami fal-wajibu at-taslimu lillahi wa li-rasulihi wa ma thabata anhuma wa an yatruka hadhihi at-tarhati turhati wa ta'wilati ولذلك لما سئل مالك عن كيفية استواء الله على عرشه أطرق مالك رأسه مالك رأسه خوفا وحياء من الله وحياء من الله ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. يا. والمخلوق يغضب ويرضى. مخلوق juga dia marah dia ridho. ولا مشابهة بين غضب ورضا المخلوق وغضب ورضا الخالق. Nah, tidak ada keserupaan antara marah dan ridhonya makhluk dengan marah dan ridhonya al-khalik. Jelas ya. Ridha Allah wa ghadabuhu yalikani bihi subhanah. Ridha dan marahnya Allah ya yang layak bagi Allah. Wa ridha wa ghadabul makhluk yalikani kasairi sifat. Ridha dan marahnya makhluk ya layak bagi makhluk, yang layak bagi makhluk seperti seluruh sifat-sifat yang lainnya. Kesamaan nama dalam suatu sifat antara khalik dan makhluk tidak mengharuskan kesamaan hakikat dari sifat tersebut. Karena perbedaan antara khalik dan makhluk ini jelas ini. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini jelas. Ya. Laisa lahu mislun fi dzatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi. Maka tidak ada satupun yang semisal yang sama dengannya dengan Allah dalam zatnya. Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa in kanat lahu asma'un wa sifatun. Ya. Walaupun ya. Makhluk juga memiliki nama-nama dan sifat. Walil makhluk asma'un wa sifatun fala tasyabuha. Ya. Ya, maka tidak ada keserupaan, tidak ada kesamaan. Wa hadha madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Ya. Yusbituna ridha wal ghadab lillahi azza wa jal wa ghaira dhalika minas sifat. Mereka menetapkan sifat ridha dan marah bagi Allah azza wa jal dan sifat-sifat yang lainnya. Ya. Wa in kana jinsu hadhihi sifat mawjudan fil makhluk. Fil makhlukin. Walaupun jenis sifat ini secara nama itu juga ada pada makhluk, lakin ma'al farik, namun berbeda hakikatnya, apalagi kaifiatnya, ya, bagaimana bentuknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ini jelas nih ayatnya. Wa kadzalikal makhluk samiun basir. Makhluk juga dia sami basir. Ya, makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Nah. Wa qala fil ayah. Wa qala Allah taala wa huwa samiul basir wa qala fil ayah fi awalil ayah laisa kamitslihi syai'. Allah berfirman tentang dirinya, dia mendengar, gimana melihat. Allah berfirman di ayat itu juga tidak ada serupa sesuatu apapun yang dengannya. Ayat ini bantahan terhadap dua kelompok sesat. Laisa kamitslihi syai', bantahan terhadap kaum musyabbiha. Wa huwa samiul basir, bantahan terhadap kaum mu'attilah. Fadalla ala anna hunaka farqan baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Maka ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sifat khaliq dan sifat makhluk. Wa hadza syai'un ma'lumun min kitabillah. Ini sesuatu yang telah diketahui dari kitab Allah wa sunnati Rasulillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Dan i'tiqad, ya, keyakinan akidah ahli sunnati wal jamaah. Amma ahli ta'wil, ya, adapun orang-orang yang gemar mentahrif wa dhalal, orang-orang yang sesat, fayantunal asma wa sifati anillah. Mereka menafikan, menolak, mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Li'anna jinsaha mawjudun fil makhluki. Karena kenapa? Karena jenis dari nama dan sifat itu ada pada makhluk. Sebagaimana kaum Jahmiyah, mereka menafikan sifat-sifat Allah karena kata mereka sifat ini juga ada pada makhluk. Ya, sampai mereka mengatakan Allah enggak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat nanti seperti makhluk, karena makhluk punya sifat, gitu. Kafirlah mereka. Walau asbataha iqtada hadza al-musyabahata bizami. Nah, seandainya kalau dia menetapkannya, maka konsekuensinya berarti ini adalah penyerupaan dengan klaim dia tadi. Ya. Klaim dia tadi. Wa fil haqiqati la yaqtadi al-musyabahata. Padahal hakikatnya enggak ada, ya, musyabaha, keserupaan sedikit pun antara makhluk dengan Allah. Lakin hadzal fahmu aqimun. Ya, namun pemahamannya jelas sakit, enggak bermanfaat. Yu'awwilunal ghadab bil intiqam, mereka mentakwilkan, mentahrif makna ghadab, marah, kepada intiqam, membalas. Warida iradatul intiqam, kata mereka. Kalau rida iradatul in'am, kehendak Allah untuk memberikan nikmat. Jadi dikembalikan pada sifat irada. Kalau ghadab iradatul intiqam, kalau rida iradatul in'am. Fal wajibu at-taslimu lillahi wa li rasulih. Padahal yang wajib kita sudah berserah diri aja kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma sabata anhuma. Ya. Dan apa-apa yang telah valid dari keduanya. Ya, udah itu aja. Menerima yang sabit dari keduanya. Ya, Rasul jelaskan dalam hadis yang sahih Allah bersifat dengan demikian, udah kita tetapkan selama hadis sahih. Allah berfirman di Al-Qur'an, Allah bersifat begini begitu, kita tetapkan. Wa ayyatruka hadhihi turuhat wa ta'wilati. Ya, dan kita tinggalkan turuhat, kedustaan, kedustaan dan ta'wil-ta'wil sesat ini. Ya. Lidzalika lamma su'ila Malikun, oleh karena itu tatkala Imam Malik ditanya an kaifiyyat istiwa'illahi 'ala arsyih, bagaimana, ya, bentuk Allah beristiwa di atas ars, atraqa Malikun ra'sah. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya. Ya. Bingung Imam Malik, kok ada orang nanya kayak gini. Khaufan wa haya'an, karena takut dan malu. Minallah, pada Allah. Tsumma rafa'a ra'sah, kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya setelah berkeringat bercucuran. Wa qala, dan beliau mengatakan al-istiwa ma'lum, istiwa itu sesuatu yang sudah diketahui maknanya. Maknanya al-ulu wal irtifa'. Wa kaifu majhulun. Bagaimana bentuknya yang enggak diketahui. Dari mana kita tahu? Allah enggak ngasih tahu, Rasul enggak ngasih tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Nah, ini berikutnya panjang. Ini mengenai tentang sahabat. Ya, kata Imam, kata Syekh Thahawi, wa nuhibbu ashhabar Rasulillah. Dan kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi nanti ya panjangan itu. Subhanallah wa bihamdihi.